Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين أعزكم الله. Kita masih pada hadis Rabi'ul Ashrun, hadis yang ke-24. Ya hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, barakallahu sallam, mengatakan fi ma yarwi an rabbih azza wa jalla. Nabi SAW meriwayatkan dari Rabb-nya, yang berarti hadis qudsi. Sampai pada kalimat ya ibadi kullukum bal illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat kecuali yang kami beri petunjuk dia. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku beri hidayah kalian. Ya ibadi kullukum jai' illa man at'amtuh. Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian lapar kecuali yang aku beri makan. Fastat'amuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, aku beri makan kalian. Ini syarat dan jawabnya. Ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya tidak berpakaian. Illa man kasautu, kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksikum au uksikum, maka mintalah kiswah, mintalah pakaian kepadaku. Aku beri kalian pakaian. Ya ibadi innakum tuqti'una billayli wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian selalu berbuat salah siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, aku akan berikan ampunan pada kalian. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, hada yaqtadi anna jami'al khalqi muftaqiruna ila Allah. Ini memberikan konsekuensi atau memberikan kesimpulan bahwa seluruh makhluk membutuhkan Allah Azza wa Jal. Untuk petunjuk hidayah membutuhkan Allah, masalah pakaian membutuhkan Allah, masalah makanan membutuhkan Allah, masalah dosa-dosa membutuhkan ampunan Allah, ila akhir. Muftaqirun, membutuhkan. Ila Allah, kepada Allah SWT. Fi jalbi masalihihim, untuk mendapatkan maslahat-maslahatnya. Wa daf'i madarihim, dan untuk menghindari madarat-madarat. Dalam mencari manfaat membutuhkan Allah, dalam menghindari madarat membutuhkan Allah SWT. Fi umuri dinihim wa dunyahum, dalam urusan dunia mereka dan dalam urusan agama mereka. Dalam urusan agama, kullukum balun, semua kalian sesat kecuali yang aku beri hidayah. Dalam masalah dunia, semua kalian lapar kecuali yang aku beri makan. Artinya, semua dunia dan akhirat kalian membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. wa anna al-ibada la yamlikuna li anfusihim syai'a, dan bahwasanya para hamba tidak memiliki untuk diri-diri mereka sendiri sesuatu apapun min dalika kullih, dari semua itu. Jangan dikira bahwa kita yang punya makanan itu, saya cari sendiri karena saya punya uang, saya beli sendiri. Suatu saat ketika Allah kehendaki untuk kalian kelaparan, walaupun banyak uang, masalahnya yang mau dibelinya enggak. Seperti kejadian paceklik, Allah jadikan kemarau panjang bertahun-tahun, bukan satu tahun, sehingga di pasar beras tidak ada, roti tidak ada, makanan tidak ada. Maka untuk apa uang mereka? Mau dimakan uang mereka? Tidak bisa. Ini barakallahu fikum. Kalau Allah kehendaki kalian tidak diberi makan, kalian kelaparan. Kita semua kelaparan. Maka dikatakan semuanya adalah milik Allah dan Allah yang menentukan, sedangkan kalian la yamlikuna li anfusihim syai'a. Manusia-manusia ini tidak memiliki untuk diri mereka sedikit pun. Wa anna man lam yatafaddal Allahu alaihi bil huda war rizqi, sedangkan siapa-siapa yang Allah tidak beri dia petunjuk dan tidak beri dia rizqi, yatafaddal artinya diberikan fadilah. Siapa yang tidak diberikan fadilah oleh Allah dengan huda war rizq, dengan petunjuk dan rizqi, fa innahu yuhrimuhuma fid dunya, maka niscaya orang itu akan terhalang, terharamkan dari kedua-duanya. Terhalangi, terharamkan dari hidayah dan terharamkan dari dunia. Wa man lam yatafaddal Allahu alaihi maghfirata dzunubihi, siapa yang tidak Allah beri ampunan terhadap dosa-dosanya, au baqathu khotayahu fil akhirah, maka niscaya akan disungkurkan dia oleh kesalahan-kesalahannya di akhirat nanti. Enggak akan ada yang selamat. Karena semua orang berbuat dosa. Enggak ada yang selamat. Kalau saja tidak ada ampunan dari Allah, maka kesalahan-kesalahan kita menjadi penyebab binasanya kita yaumul qiyamah. Kalau saja Allah tidak ghafurur rahim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi ayat 17. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang Allah berikan petunjuk, fahuwal muhtad, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Wa man yudlil, dan siapa yang Allah sesatkan dia, falan tajida lahu waliyan mursyida, maka orang itu enggak akan mendapatkan wali yang membimbing dia, enggak akan mendapatkan pelindung yang menjaga dia, enggak akan ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya kalau sudah Allah sesatkan. Ini ayat sama semakna kandungannya dengan hadis kudsi tadi. Kullukum dal illa man hadaitu. Semua kalian sesat kecuali kalau Allah beri petunjuk. Semua kalian sesat kecuali kalau Allah beri hidayah. Ayat ini juga sama. Siapa yang diberi hidayah, dia yang dapat petunjuk. Siapa yang tidak, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, misla hadza katsirun fil Qur'an, yang seperti ini banyak sekali dalam Qur'an. Seperti ma yastahullahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Ayat ini dalam surah Fatir ayat 2. Siapa yang Allah bukakan bagi manusia dari rahmatnya, maka enggak akan ada yang bisa menahannya. Kalau sudah Allah buka rahmat, enggak akan ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya, wa ma yumsik, dan kalau Allah tahan, Allah halangi dari rahmat, fala mursila lahu min ba'di, maka enggak akan ada yang bisa melepasnya. Mursila, melepas. Irsal, artinya melepas. Bukan mengutus, tapi melepas. Seperti kondisi orang yang salat, kalau begini dikatakan sedekah, wad'ul yumna 'alal yusra, kalau begini namanya irsal, melepas. Irsalul yadai. Berarti yang pertama tadi, ketergantungan pada Allah SWT dalam masalah hidayah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dia mendapatkan petunjuk. Siapa yang disesatkan, enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Yang kedua, sama, ketergantungan pada Allah, tapi masalah rahmat. Siapa yang dirahmati, maka enggak akan ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya, siapa yang Allah halangi dia, enggak akan ada yang bisa melepas rahmat itu kepadanya. Berarti bergantung pada Allah pula dalam masalah dunia, rezeki, kemudahan ila akhir. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang maha kokoh. Surat Adz-Dzariyat ayat 58. Atau qala, Allah berkata pula dalam surat Al-Ankabut, fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu, carilah di sisi Allah rizki, wa'buduhu, dan beribadalah kepadanya. Al-Ankabut ayat 17. Wa qala, dan juga Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada sesuatu yang melata di muka bumi. Wa ma min dabbah, walaupun melata memiliki makna tersendiri dalam bahasa Indonesia, tetapi kalau dalam bahasa Arab maknanya berjalan. Sehingga wa ma min dabbah fil ardi, tidaklah ada yang merayap di muka bumi atau berjalan di muka bumi kecuali di sisi Allah rezekinya. Maka ini mencakup binatang-binatang dan mencakup pula manusia dalamnya dan jin. Berarti tidak ada makhluk apapun yang ada di muka bumi kecuali alallahi rizquha, kecuali Allah lah yang memberi rezeki pada mereka. Atas semut di lubangnya Allah memberikan rezeki. Ikhwani fiddin a'azakumullah, itu semua berbicara tentang ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rezeki. Wa qala ta'ala hakian an Adam wa zawjihi annahuma qala. Allah berfirman hakian, mengkisahkan dari hakayah, dihikayatkan dari hikayah, an Adam, menghikayatkan tentang Adam, wa zawjihi, dan pasangannya. Zawji, walaupun tidak ada tak marbutah, artinya tidak ada ta'ut ta'nits, tetapi karena zauj itu maknanya pasangan, bisa dipakai untuk laki-laki, bisa dipakai untuk perempuan. Nah, sehingga ketika Allah mengatakan menciptakan seseorang dan pasangannya dengan kalimat mudzakkar zauj, sebagian orang dari kalangan Mu'tazilah mengatakan yang diciptakan itu Hawa dulu, baru kemudian Adam. Adam bertentangan dengan sekian banyak hadis. Dan pemahaman dia dari ayat tadi keliru. Karena menafsirkan kalau zauj bukan zaujah, berarti laki-laki. Kalau zaujah berarti perempuan. Fahadha min jahlihim. Ini dari kebodohan mereka. Karena zauj dengan jamak azwaj, itu artinya pasangan-pasangan. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Di sini tentunya perempuan. Karena disebutkan Adam wa zaujihi, Adam dan pasangannya. Bahwa keduanya berkata, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami mendzalimi diri-diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Tentu kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Di sini juga sama. Adam dan Hawa jelas mengimani kalau tidak diampuni oleh Allah dan tidak dirahmati oleh Allah, gak akan selamat. Walaupun seluruh dunia ingin membantu, gak bisa. Kalau Allah tidak menghendaki, gak akan bisa. Manusia, jin, apapun, kalau mereka bersatu padu sekalipun, gak akan bisa menghalangi rahmat Allah. Atau kalau Allah tahan dari rahmat, gak akan ada yang bisa memberikan rahmat. Maka ucapan ini, ucapan Adam dan Hawa, yang menunjukkan kalau mereka berdua bergantung hanya kepada Allah. Ya Allah, hanya Engkau. Kalau Engkau tidak ampuni kami, kalau Engkau tidak rahmati kami, kami akan merugi, kami akan binasa. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kami. wa an Nuh alaihi salam. Juga Allah berbicara tentang Nabi Nuh alaihi salam alaihi salatu wassalam annahu qala, bahwa Nabi Nuh juga berkata, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kalau engkau tidak ampuni kami, kalau engkau tidak rahmati kami, mesti kami akan merugi. Tidak ada pilihan lain, atau tidak ada keyakinan kalau ada selain Allah bisa memberikan rahmat. Tidak ada, hanya Allah. Kalau engkau tidak kasih, enggak akan aku selamat, enggak akan aku untung, pasti aku akan rugi. Berarti sama dengan ucapan Adam dan Hawa, fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nuh, fa in lam taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Wa qad istadalla Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Demikian pula Ibrahim al-Khalil alaihi salam juga istadalla, berdalil dengan tafarrudihi, berdalil dengan keesaan Allah dalam masalah ini. Aistadalla bitafarrudillahi bihadil umur. Beliau juga alaihi salam, Nabi Ibrahim al-Khalil, berdalil dengan keesaan Allah dalam masalah ini. Kesendirian Allah bihadil umur, dalam perkara-perkara ini, dalam masalah rizki, dalam masalah rahmat, itu hanya Allah, tidak lain. Ala annahu la ilaha ghairuh, bahwasanya tiada ilah kecuali Dia. Wa anna kullama asyraka ma'ahu fabatil, dan semua yang disekutukan bersama Allah, yang dibarengkan bersama Allah, semuanya batil, semuanya batil. Faqala liqaumihi, maka Ibrahim al-Khalil alaihi salam berkata pada kaumnya, afara'aitum ma kuntum ta'budun, tidakkah kalian lihat apa yang kalian sembah? Antum wa aba'ukum al-aqdamun, atau antum wa aba'ukumul aqdamun, kalian dan bapak-bapakmu, nenek moyangmu yang terdahulu, semua yang kalian sembah dan yang sembah oleh nenek moyangmu. Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin, semua itu musuhku kecuali Allah rabbul alamin. Jadi fa inna a'zakum Allah, Ibrahim berkata, semua yang kalian sembah dan yang disembah oleh bapak-bapakmu, oleh kakek-kakekmu, oleh nenek moyangmu, semuanya musuhku kecuali Allah satu-satunya rabbul alamin. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin, yang menciptakan aku dan yang berikan petunjuk kepada aku. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, yang memberi makan aku dan memberi minum aku. Yasqin dari kata saqa yasqi siqayatan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan kalau aku sakit, Dia pula yang menyembuhkan. Walladhi yumituni tsumma yuhyi, yang mematikan aku kemudian menghidupkan lagi. Walladhi atma'u an yaghfira li, yaitu ilah yang aku berharap kepadanya agar Dia mengampuni aku. Atma' menginginkan, dari kata tamak. An yaghfira li, yang aku harapkan Dia mengampuni aku, khathiati, kesalahan-kesalahanku, yaumiddin, pada hari kiamat. Ini juga sama dengan yang sebelumnya, sama dengan ucapan Adam dan Hawa, sama dengan ucapan Nuh. Artinya bahwa yang mengatur, yang memberi hanya Allah, tidak yang lain. Adapun sesembahan mereka seluruhnya, agama apapun, aliran apapun, semuanya musuhku kecuali Allah. Kalau mereka menyembah beberapa Tuhan, maka yang kita akui hanya Allah. Seperti Nasrani menyembah Allah, menyembah Isa, menyembah ibunya, maka yang kita akui hanya Allah SWT. Adapun yang lainnya aku tentang, itu mana adui, bukan memusuhi Nabi Isa, bukan, tapi ketuhanannya kita tidak terima, kita ingkari, kita lawan, kita tentang. Demikian pula semua sembahan-sembahan musyrikin, maka Nabi Ibrahim menentangnya. Yang diakui cuma satu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Kata Ibrahim, karena dia satu-satunya yang memberikan hidayah kepadaku, satu-satunya yang memberi makan aku, satu-satunya yang memberi minum aku, satu-satunya yang menyembuhkan aku, satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan aku, satu-satunya yang aku berharap dia mengampuni aku. Sehingga apa yang dia dapatkan dari makan dan minuman dari si fulan dan ya'lan tidak diakui kalau dia yang menakdirkan juga. Tapi tetap Allah yang menakdirkan. Kalau orang-orang itu yang memberikan pada kamu makan dan minuman, ternyata Allah tidak kehendaki, akan gagal. Pasti, pasti, pasti. Tetapi karena Allah menghendaki kamu dapat makan, dapat minum, maka undangan itu berhasil. Walimahnya mulus, Masya Allah. Tapi kalau Allah kehendaki, belum kamu makan, sudah tronton masuk ke dalam tendanya. Sebagaimana yang terjadi di beberapa tempat. Habis semua mereka. Belum masuk ke mulutnya. Ini barakallahu fikum. Kalau Allah kehendaki kamu terhalang dari rezekimu, akan terhalang. Walaupun orang-orang ingin menjamu kamu, walaupun manusia sepakat ingin menjamu kamu, tidak akan berhasil. Tapi sebaliknya, kalau Allah yang memberi makan, walaupun seluruh dunia ingin menghalangi, tetap akan sampai kepadanya rezeki halalan thayyibah. Fa inna man tafarrada bi khalqil abdi wa bi hidayatihi wa bi rizqihi wa ihya'ihi wa imatatihi fid dunya wa maghfirati dhunubihi fil akhirah mustahiqqun an yufrada bil ilahiyyah. Kandungan ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah sesungguhnya siapa yang menyendiri satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang memberikan hidayah, satu-satunya yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan di dunia, dan satu-satunya yang memberikan ampunan di akhirat, maka yang demikian pantas untuk diesakan dalam ibadah. Karena satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang memberikan petunjuk, satu-satunya yang memberikan rezeki, satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, satu-satunya yang diharapkan akan bisa mengampuni nanti yaumul qiyamah. Ilah yang seperti ini mustahiqqun an yufrad bil ilahiyyah wal ibadah. Maka tentunya ilah yang seperti ini sangat pantas, berhak untuk diibadahi, untuk diesakan dalam ibadah. Wassu'al wa tadarru, satu-satunya yang dimintai wa tadarru dan tunduk kepadanya. Wal istikanah lahu, untuk kita tentram kepadanya, tenang kepadanya. Qala Allahu 'azza wa jalla, sebagaimana Allah juga berfirman, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Kata Allah, Allah yang menciptakan kalian, kemudian memberikan rezeki kalian, tsumma razaqakum tsumma yumitukum, kemudian menghidupkan kalian, mematikan kalian, tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian. Pertanyaannya, hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalik, adakah sekutu-sekutu kalian yang bisa melakukannya? Yang kalian sembah selain Allah. Apakah ada yang man yaf'alu min dhalikum? Apakah ada yang bisa melakukan seperti apa yang sudah disebut tadi? Min syai', sedikit saja. Enggak ada. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah lagi maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Berarti dalil keesaan Allah untuk diibadahi adalah keesaan Allah dalam rububiyah. Itu maknanya. Kembali kepada bab pertama dari kitab Tauhid. Tauhid dibagi tiga. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, yang berizki, yang begitu. Dan tauhid uluhiyah adalah bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ternyata di ayat-ayat ini menjelaskan bahwa siapa yang memiliki rububiyah paling pantas untuk diberikan uluhiyah. Kalau dia satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang mengatur, satu-satunya yang menakdirkan, satu-satunya yang memberikan rezeki, satu-satunya yang mengatur segala sesuatu dengan takdirnya, kalau satu-satunya yang diharapkan untuk kita mendapatkan ampunan daripadanya, maka kepada yang kedua, berarti dia yang paling pantas untuk diibadahi satu-satunya. Maka dialah yang pantas untuk diibadahi satu-satunya. Berarti rububiyah Allah menjadi bukti, menjadi dalil tentang uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dipaham. Wabil hadith, di dalam hadis ini juga dalil ala anna Allah yuhibbu an yas'alahul abdu jami'a masalihi dinihi. Dalam hadis ini juga ada dalil faedah berikutnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala suka untuk dimintai dalam segala hal. Perhatikan hadis tadi. Kalian sesat kecuali yang aku beri petunjuk, mintalah petunjuk padaku. Kalian lapar kecuali yang aku beri makan, mintalah makan kepadaku. Kalian semua telanjang kecuali yang aku beri pakaian, mintalah pakaian padaku. Kalian semua berbuat dosa dan gak ada yang mengampuni kecuali aku, mintalah ampun padaku. Diakhiri semua dengan mintalah, mintalah, mintalah, mintalah. Apa faedah yang kita ambil? Faedah yang kita ambil adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab di dalam kitab kita. Fil hadithi dalilun. Bahwa dalam hadis ini ada dalil bahwa kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala suka untuk kita minta kepadanya. Allah suka kalau kita minta. Jangan sombong. Dan jangan dikiaskan dengan kias-kias batil. Apa itu kias batil? Mengkiaskan sesuatu yang berbeda. Mengkiaskan Allah dengan orang tua, dengan bapak, atau mengkiaskan Allah dengan bos. Kalau kita minta terus pada orang tua, lama-lama marah. Demikian pula kepada Allah, jangan minta terus. Nanti Allah marah pada kita. Salah. Itu keliru besar. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Tidak bisa disamakan. Ini marah karena dia terbatas. Sekaya-kayanya manusia tetap terbatas hartanya. Satu. Yang kedua, tidak memiliki sifat arhamur rahimin. Yang ketiga, tidak memiliki sifat maha memberi mujibus sa'ilin. Sekian banyak perbedaan-perbedaan yang tidak mungkin seorang makhluk disamakan dengan Khalid. Tidak mungkin. Maka kalau tidak sama, jangan dikiaskan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan dalam hadis kudsi, mintalah kepadaku, mintalah kepadaku, mintalah kepadaku, mintalah kepadaku. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, sallallaha kulla syai'in hatta syis'a idan qata. Mintalah pada Allah, mintalah pada Allah, mintalah pada Allah. Apapun, walaupun tali sendalmu putus, minta pada Allah SWT. Sambil kamu cari tali rafiah, ya, kamu doa, ya Allah, sandalku putus. Allah suka. Allah suka kepada hambanya yang meminta kepadanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka di sini faedah penting dari hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, suka an yas'alahu al-'abdu, suka kalau hambanya meminta kepadanya. Jami'a masalihi dinihim, seluruh maslahat-maslahat agamanya maupun maslahat-maslahat dunianya. Meminta kebaikan-kebaikan agama maupun kebaikan-kebaikan dunia. Jadi boleh Ustaz berdoa, ya Allah minta mobil, boleh. Dan Allah suka. Dunia dan akhirat. Walaupun kita tahu, kalau dunia saja tidak minta akhirat, itu timpang yang keterlaluan. Kenapa timpang yang keterlaluan? Dunia sesaat, akhirat kekal. Masa lebih banyak minta dunia? Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada manusia yang berkata, ya Allah berikan padaku dunia, Allah berikan padaku dunia. Maka dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Karena enggak minta. Tetapi, diluruskan oleh Allah Ta'ala. Dan di antara mereka ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ini yang dipuji, yang mengatakan, ya Allah berikan aku di dunia dan berikan aku di akhirat dan selamatkan aku dari api neraka. Yang kata orang doa sapu jagat lengkap, minta dunia, minta akhirat, dan kemudian minta selamat dari neraka. Apalagi selain itu? Dunianya apa? Dunia, sebagaimana dikatakan dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, dunia itu adalah tiga kalau diringkas. Istri yang salehah, rumah yang nyaman atau yang luas, luas dalam artian tertentu. Kemudian yang ketiga adalah kendaraan yang nyaman. Sayyarah murihah. Boleh meta seperti itu? Itu disebutkan dalam tafsir. Tetapi dilengkapi dengan yang lebih penting dari itu. Apa yang lebih penting dari itu? Fil akhirati hasanah. Ya Allah, aku juga minta akhirat hasanah. Jangan sampai di dunia hasanah, di akhirat tidak hasanah. Kemudian waqina adzabannar, dan aku berlindung dari adab neraka. Seperti ada pembicaraan, barangkali ada yang salah baca. Baik, kembali kepada kita. Qala wa min at-ta'ami wasyarab. Boleh pula meminta makanan dan minuman, meminta pakaian, wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Kalau lapar, minta pada Allah Ta'ala. Kalau dia kehausan, minta pada Allah Ta'ala. Subhanallah, beberapa doa-doa yang kecil, saya katakan kecil, sudah dunia, tertentu lagi. Medanya cuma air putih, tok. Kehausan di jalan, ya Allah, mudah-mudahan aku dapat air putih. Itu dia mendapatkan lebih dari sekedar air putih. Mengapa? Ketika tiba-tiba ada orang bawa air, dia haus. Kamu dapat air putih, dikabulkan. Dan hatimu mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ternyata memang Allah mujibus sa'il. Ini iman naik. Dan itu sudah pernah kita rasakan yang seperti itu. Subhanallah dikabul. Subhanallah dikabul. Semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Bahwa Allah SWT maha mendengar. Maha mengabulkan doa. Arhamur rahimin. Maha penyayang. Maha pengasih. Bertambah yakin, bertambah yakin. Akhirnya bertambah tinggi tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Ini lebih besar dari sekedar air putih. Keyakinan yang bertambah ini tadi lebih besar dari sekedar dunia tadi. Barakallahu fikum. Kama yas'alunahul hidayah. Sebagaimana yang lebih penting dari itu, yaitu meminta hidayah, meminta petunjuk. Kami punya ilmu, kami alim, hafal kutubus sittah, kutubus tis'ah bahkan. Hafal Quran dan tafsirnya. Gak akan aku sesat. Ternyata sesat. Ternyata sesat. Walau hafal, penghafal kitab-kitab. Kenapa? Ujub, bangga diri, kemudian lupa berdoa pada Allah Ta'ala, merasa yakin dia gak akan sesat. Akhirnya Allah berikan kesesatan padanya. Sebaliknya orang yang biasa-biasa saja, bukan orang alim, tapi setiap fitnah selamat. Karena dia selalu takut kepada Allah dan selalu mengharap oleh Allah selamatkan aku. Tuh Allah, aku betul-betul bingung, aku ini gak punya ilmu. Kalau gak engkau beri bimbingan aku akan sesat ya Allah. Dia meratap berdoa, selamat terus. Padahal di sisi ilmu, bukan orang alim. Ini ikhwan ibn a'azakum lati'ati. Jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekejap mata pun. Jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekejap mata pun. Wa yas'alul maghfirah, dan meminta pula ampunan. Wala yaghfiruz dzunuba illa ant. Enggak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Wa bil hadis, disebutkan dalam hadis, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Ini hadis yang saya sebutkan cuma dengan lafaz yang berbeda. Hendaklah salah seorang kalian minta pada Rabb-nya hajatahu, kebutuhan-kebutuhannya, kullaha, seluruhnya. Hatta yas'aluhu syis'a na'lihi idan qata, hingga dia meminta tali sendalnya ketika putus. Meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tali sendalnya putus. Wa kana ba'du salaf yas'alu Allah fi salatihi kulla hawaijihi hatta milh ajinihi. Dan salaf meminta kepada Allah dalam salatnya segala sesuatu dari hajat-hajatnya sampai meminta garam. Milh garam, ajin terigu, apa terigu yang sudah dicampur air namanya? Adonan. Sampai meminta milha ajinihi, garam untuk adonannya, wa ilfasyatihi, dan makanan ternaknya. Ya Allah, kambing-kambingku, kalau tidak engkau beri makan, dia akan kelaparan. Mudahkanlah bagiku untuk mendapatkan makanan untuk mereka. Minta pada Allah Ta'ala. Wa fil Israiliyat, anna Musa alaihi salam qala. Di dalam riwayat-riwayat Israiliyat, dan pernah disampaikan bagaimana sikap kita terhadap Israiliyat, idza wafaqa ma fil kitabi wa sunnah, kalau mencocoki kitab wa sunnah, qubila, diterima. Wa in khalafa al kitab wa sunnah, kalau menyelisih kitab wa sunnah, rufidat, ditolak. Kalau tidak ada penentangannya dengan kitab dan sunnah, dan tidak ada pula kecocokannya dengan kitab wa sunnah, kita katakan wallahu ta'ala alam, mungkin saja. Bisa jadi terjadi. Mengapa? Jangan didustakan dan jangan diiyakan. Disebutkan demikian dari salaf. Mengapa? Kalau kamu dustakan, jangan-jangan ternyata mereka dapatkan dari kitab mereka terdahulu. Kamu mendustakan kebenaran. Kalau kamu iyakan, jangan-jangan mereka berdusta. Ya. Jadi bagaimana? Mungkin. Ya mungkin saja. Contoh. Mereka punya rincian-rincian detail sekali. Kisah yang ada dalam Quran, mereka punya rinciannya. Israel ya. Seperti katanya Ya'juj Ma'juj ini sekarang sedang berupaya untuk membuka pintunya, bentengnya. Bukan berupaya macam cara. Dan selalu mereka ucapkan kalimat insya, insya, insya. Kalau dikendaki, kalau dikendaki, kalau dikendaki. Suatu saat ketika mereka mengatakan insya Allah, terbuka. Apa iya? Ya mungkin. Mungkin, wallahualam. Nah, masalahnya kisah Ya'juj Ma'juj ada. Kisah Dzulqarnain ada. Tapi rinciannya apa seperti itu? Wallahualam. Di dalam Israiliyat bahwa Musa berkata, Ya Rabbi innahu la ta'ridu lil hajatu minad dunya. Fa'astahi an as'alaka. Ya Allah, sesungguhnya aku berkeinginan atau punya hajat dalam masalah dunia. Tapi aku malu untuk meminta kepadamu. Qala salni hatta milha ajinika wa ilfa himarika. Kata Allah, mintalah padaku. Walaupun garam untuk adonan gandummu. Walaupun makanan ternakmu. Makanan keledaimu. Mintalah kepadaku. Fa inna kulla ma yahtajul abdu ilaihi idza sa'alahu min Allahi faqad adhara hajatahu fi. Karena setiap orang yang setiap hamba yang membutuhkan kepada Allah kemudian berdoa kepadanya, meminta kepadanya, berarti orang itu menunjukkan bahwa dia membutuhkan Allah. Bukankah itu satu kebaikan? Kalau orang berdoa kepada Allah, ya Allah minta, walaupun yang kecil, menunjukkan kalau orang ini merasa dirinya butuh Allah, dan itu yang disukai oleh Allah Ta'ala. Waftiqarihi ilallah. Istiqar juga sama. Ketergantungan, kebutuhan kepada Allah SWT. Wadhalika yuhibbuhullah. Dan yang demikianlah yang dicintai oleh Allah. Baik, apa iya Musa mengatakan begitu? Enggak ada kepastian. Kan Israel lihat. Apa jangan-jangan dusta? Kalau mau kita dustakan, jangan-jangan benar. Mau kita iyakan, jangan-jangan mereka dusta. Allah. Yang jelas, perkara yang tidak bertentangan. Mungkin saja terjadi. Apa salah kalau Musa berkata seperti itu? Mungkin saja terjadi. Wallahu ta'ala a'lam. Diberi oleh Allah ilmu, wahyu kepada Musa, mintalah kepadaku. Jadi enggak pakai kemudian aku merasa enggak enak mau minta ini, enggak enak minta itu. Minta. وذلك يحبه الله. وكان بعض السلف يستحي من الله أن يسأله شيئا من مصالح الدنيا والاقتداء بالسنة أولى. Dan bahwasanya di salaf, di kalangan salaf, ada yang merasa malu kepada Allah untuk meminta sesuatu dari masalah dunia. Sehingga mintanya akhirat saja. Dunia enggak minta. Biar dia sengsara, tidak minta. Baik. Ada salaf yang seperti itu. Tetapi dijawab di sini bahwa iqtida bi sunnah aula. Mengikuti sunnah aula. Mana mengikuti sunnah? Tadi, hatta syis'a idhan qata dunia. Mintalah pada Allah segala urusan kalian sampai sendalmu putus, mintalah pada Allah Taala. Wa qauluhu, kita lanjutkan hadisnya, wa kullukum dhalun illa man hadaitu. Dan semuanya sesat kecuali yang aku berikan petunjuk. قد ظن بعضهم أن أنه معارض لحديث عياض بن حمار. Ada yang menduga sebagian manusia bahwa hadis ini bertentangan dengan hadis Iyadh dari Nabi SAW yang mengatakan yaqulullah azza wa jal, bahwa Allah berfirman khalaqtu ibadi hunafa'a, aku ciptakan hamba-hambaku itu semuanya lurus. Perhatikan dua hadis ini. Yang satu mengatakan, wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Sedangkan hadis Iyadh sebaliknya dikatakan dengan kalimat, aku ciptakan hamba-hambaku semuanya lurus, kemudian disesatkan oleh syaitan. Ini kayaknya bertentangan. Wanna, diduga oleh sebagian manusia bahwa hadis ini mu'arid, hadis yang itu. Sebagaimana hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi, atau kama qala riwayah, bahwa setiap orang yang lahir dalam keadaan fitrah, artinya Islam, kemudian bapak ibunya lah yang menjadikan dia sesat dari Yahudi, jadi Nasrani atau Majusi. Wa fi riwayah, dalam riwayat disebutkan kullukum yaqulullah azza wa jalla khalaqtu ibadi muslimin, aku ciptakan hamba-hambaku muslimin, fajtalathumus syayatin, kemudian disesatkan oleh syaitan. Apakah bertentangan? Walaysa kadzalik, kata Ibnu Rajab, tidak demikian, tidak bertentangan. Fa innallaha khalaqa bani adam wa fatarahum ala qabulil islam, karena memang Allah ciptakan anak Adam dan Adam dan turunannya semuanya diciptakan dengan fitrah-fitrah mereka. Apa fitrahnya? Qabul Islam. Menerima Islam. Wal mail ilaih. Dan kecenderungan kepada Islam. Duna ghairihi. Tanpa yang lainnya. Wa tahayyu tidhalik. Dan diciptakan dalam keadaan sudah siap menerima Islam. Wal isti'dadi lahu bil quwwah. Dan sudah ada istiqdad, persiapan untuk menerimanya. Lakin la budda lil abdi min ta'limil islami bil fi'il, tetapi harus mau tidak mau seorang hamba harus belajar Islam dengan perbuatan, dengan usaha. Ini bayi, fitrah, biarin gak diajarin apa-apa. Bagaimana dia bisa salat? Bagaimana dia bisa kenal Allah? Bagaimana? Tapi dia akan fitrah. Iya, fitrahnya akan mencari tauhid. Fitrahnya akan mencari agama yang lurus dan siap menerima Islam. Kalau kamu ajarkan Islam, dia terima. Itu fitrahnya. Tetapi tetap harus berupaya belajar dan mencari ta'lim al-Islam. Fa innahu qabla ta'limi jahilun la ya'lamu syai'a. Adapun sebelum belajar tentunya jahil, tidak tahu apa-apa. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dalam surah An-Nahl ayat 78 Allah berfirman, Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dengan tidak tahu apapun. Fitrah ada, tapi enggak tahu apapun. Artinya adonannya bisa dibikin Islam dan sudah siap. Tetapi belum dicoret apapun, masih kertas putih. Kalau orang tuanya menulisin Nasrani, jadi Nasrani. Kalau orang tuanya mencoret-coret di dalamnya Majusi, jadi Majusi. Kalau orang tuanya mengotorinya dengan Nasrani, jadi Nasrani. Tapi kertas putih itu fitrah. Dan itulah yang dikatakan dengan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Wa qala li nabiyyihi, bahkan Nabi saja, Nabi SAW. Allah katakan, wa wajadaka dhallan fahada, aku dapati engkau dalam keadaan sesat, kemudian aku beri petunjuk engkau. Nabi Allah katakan, wa wajadaka dhallan, aku dapati kamu dalam keadaan dhal. Fahada, maka Allah lah yang memberikan petunjuk. Apakah sesat ini maknanya Nabi dalam keadaan tidak fitrah? Fitrah, bahkan paling bersihnya fitrah Nabi. Tapi dol dalam artian tidak tahu mana yang harus dijalani. Tidak tahu mana yang harus dipegang. Tapi fitrahnya menyatakan semua kesyirikan-kesyirikan ini batil. Baik. Nabi tidak suka. Bahkan tidak mau ikut-ikutan. Dan tidak pernah meletakkan kepalanya di bumi untuk sujud pada berhala-berhala. Sama sekali. Fitrahnya menolak. Ini tidak benar. Masa batu disembah? Fitrah. Baik. Tetapi Allah katakan dal bukan berarti sesat seperti yang dipahami. Bukan. Tapi artinya tidak tahu jalan. Maka Allah yang berikan petunjuk. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Ila akhiril ayat. Berarti apa maknanya? Bukan dal sesat seperti yang kita pahami. Artinya belum dapat ilmu. Lihat. Ucapan Ibnu Rajab. Wal muradu, yang dimaksud, wajadaka ghaira alimin. Allah dapati engkau belum alim, belum tahu apa-apa. Bima 'allamaka minal kitabi wal hikmah, belum diajari kitab, belum diajari hikmah. Belum diberi wahyu, belum diberi ilmu. Kama qala ta'ala, wa kadzalika uhayna ilaika ruham min amrina, sebagaimana kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami, dari urusan kami. Ma kunta tadri bal kitab walal iman. Perhatikan lafadznya. Ma kunta tadri, kamu tadinya tidak tahu. Kamu tadinya tidak tahu. Mal kitab walal iman. Apa itu kitab, apa itu iman? Dalam surat Asy-Syura ayat 52. Berarti apa maknanya yuladu 'alal fitrah? Dilahirkan dalam keadaan bersih, dilahirkan dalam keadaan siap menerima Islam, dilahirkan dalam keadaan bahannya bagus untuk menerima agama tauhid. Tetapi masalah pengetahuan ya tergantung. Kalau diberi ilmu dia akan terima karena fitrah. Tetapi kalau ternyata disesatkan oleh bapak ibunya, yahawidanihi ayunasiranihi ayumajisanihi, ya rusak fitrahnya. Rusak, setelahnya kertas yang tadi putih bersih jadi kotor, enggak karuan. Baik. Qala fa inna Allah fal insanu yuladu maqturun ala qabulil haq. Berarti seorang manusia dilahirkan dalam keadaan maqtur, di atas fitrah, yaitu untuk menerima kebenaran. Siap untuk menerima kebenaran, dan bukan hanya siap, cocok. Cocok. Fa in hadahu Allahu sabbaba lahu man ya'lamuhul huda. Kalau Allah berikan sebab-sebabnya, man yu'allimuhul huda, orang yang mengajari dia petunjuk, sara muhtadiyan, maka orang itu terbimbing dengan petunjuk. Hati-hati. Anak kita dalam keadaan fitrah, jangan sampai kita salah mendidik mereka. Mereka sudah siap untuk menerima kebenaran. Jangan sampai kita salah memberikan pada mereka. Muhtadiyan bil fi'l ba'da an kana muhtadiyan bil quwwah, berarti ketika fitrah dia terbimbing untuk menerima kebenaran. Ketika diajari ilmu yang hak, saat itu terbimbing dengan ilmu yang hak. Baik. وإن خذله الله قيض له من يعلمه ما يغيره فطرته كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. Kalau Allah khadalahu, kalau Allah biarkan dia tanpa petunjuk atau tanpa hidayah, qayyadalahu man yuallimuhu ma yughayyir fitratahu, maka akhirnya ada orang yang mengajarinya sesuatu yang menyelisihi fitrahnya, walaupun fitrahnya menolak awalnya. Masa sih kok batu begitu awalnya, tapi lama kelamaan rusak fitrahnya. Kenapa kamu mengerjakan seperti ini? Kata bapak ibu saya, enggak tahulah. Pokoknya ini dari dulu nenek moyang kami begini. Itu alasannya. Karena fitrahnya tidak terima. Kama qala sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Nastaghfir bi hadzal qadr barakallahu fikum wal 'afwa minkum. Wassalatu fi salati ya rabbi wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.